Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah al-babu sadis, bab yang keenam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain. Bab yang keenam tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain. Yaitu potongan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, demikian juga datang dari sahabat yang lain. Qala rahimahullahu ta'ala an Salim an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yakumu bihi ana al-layli wa ana al-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Salim wa huwa ibnu Abdullah ibni Umar an abi, dari ayahnya. Siapa ayahnya? Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasad kecuali pada dua perkara atau pada dua orang. Yang pertama, seorang hamba yang telah diberikan oleh Allah untuknya Al-Quran dan dia mengamalkan Al-Quran itu sepanjang malam dan sepanjang hari. Orang kedua adalah orang yang telah dilimpahkan harta untuknya dan dia senantiasa berinfak dengan harta pemberian Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ana al-layli wa ana an-nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Demikian juga datang dari Abdullah bin Mas'ud. Qala rahimahullah. Wa an Abdullah bin Mas'udin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasad kecuali kepada dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang diberi harta oleh Allah lalu dia habiskan hartanya itu untuk membela kebenaran. Orang kedua yaitu yang diberi Allah hikmah, ilmu, Al-Quran. Dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Yaqdi biha, mengamalkannya. Wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Ma'asyir al-ikhwah, hadis Abdullah bin Umar dan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ini termasuk dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah untuk menerangkan fadail al-ilmi wa ahlihi, keutamaan ilmu dan ahlul ilm. Seperti yang telah kita lewati pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilmi banyak sekali dan tidak terhitung jumlahnya. Namun di antara sekian banyak hadis tersebut, ada memang yang dipilih oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, kemudian diletakkan oleh beliau dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Taib, dari Salim Ibnu Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar adalah putra dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang banyak meriwayatkan hadis dari ayahnya. Sehingga ahlul hadis al-muhaddithun, para ulama dalam bidang hadis, ikhtalafu, mereka tidak sama pandangannya tentang siapakah yang paling kuat di dalam meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar. Apakah Salim putra kandungnya ataukah Nafi' maula Ibnu Umar. Nafi' adalah maula Ibnu Umar, mantan budak. Budak yang telah dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menjadi seorang muslim, bahkan menjadi murid senior dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Para ulama berselisih Kalau seandainya ada dua riwayat. Riwayat pertama dari Salim dari Abdullah bin Umar. Riwayat kedua dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Manakah yang lebih kuat? Manakah yang lebih kuat? Ini sekaligus menunjukkan ikhwati fiddin barakallahu fikum, sekaligus menunjukkan bahwa ilmu atau lebih umum lagi Islam itu tidak membedakan latar belakang dan fisik. Apakah dia berasal dari kalangan orang-orang yang terhormat mulia, ataukah dia berasal dari kalangan budak yang memang keadaan mereka dianggap kecil dan dianggap remeh oleh orang lain. Tetapi kalau sudah berbicara tentang ilmu, maka tidak ada yang bisa membedakan mereka. Nah, antara ilmu dan takwa. An Abi, berapa banyak mawali ashabah, bahkan mawali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyaknya maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sahabat sekaligus murid dan meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Abu Rafi', maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekian banyak mawali yang lain. Demikian juga para sahabat. Ada Nafi', maula Abdullah bin Umar, ada Humran, maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajmain, dan masih banyak mawali yang lain. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, salah seorang sahabat aktsara ar-riwayat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, la hasada illa fi tsnatain. La di sini dinamakan la apa ya ikhwan? Dinamakan la an-nafiyah lil jins. La an-nafiyah lil jins. Walaupun yang digunakan oleh Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah la nafiyah lil jins, tetapi makna yang terkandung adalah larangan. Makna yang terkandung adalah an-nahi. Sehingga semenjak awal tadi saya menerjemahkan tidak diperbolehkan, karena la di situ memiliki makna an-nahi. Nah, yang semacam ini pernah kita lewati juga dalam kitab Umdatul Ahkam atau Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, tentang hadis apa ya ikhwan? Tentang hadis apa? Tinggal di search, cari la. La, la, la. Hah? La salata? Pernah kita bahas yang seperti ini. La nafiyah lil jins, tetapi memiliki makna nahi, larangan. La. La salata ba'da asubhi hatta tartafi asyams, wala salata ba'da al-asri hatta taghiba asyams. Nah, muttafaqun alaih. Sehingga la di sini la bentuknya secara lafzi, lafaz, la nafiyah lil jins, tetapi menunjukkan arti larangan. Sehingga kita menerjemahkan tadi, tidak diperbolehkan hasad kecuali kepada dua orang. Ini menunjukkan bahwa selain dua orang ini, maka hasad seluruhnya tercela. Hasad seluruhnya tercela kecuali pada dua perkara ini. Itu pun nanti akan dijelaskan sendiri oleh beliau bahwasanya hasad yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah ghibah. Ini juga pernah kita bahas dalam Kitabul Ilm. Baik. La hasada illa fi tsnatain. Tidak ada hasad. Artinya tidak diperbolehkan untuk bersikap hasad kecuali kepada dua orang. Untuk dua orang ini kita boleh hasad. Apa yang dimaksud dengan hasad? Kita baca catatan kaki nomor satu. Qala rahimahullah, alladhi yanalul insan bisababi khairin yasilu ila ghairihi ala sabili tamanni an yakuna lahu mithluhu fahuwa ghibtah. Orang yang ingin, orang yang memiliki keinginan untuk menjadi atau untuk memiliki kebaikan seperti yang dimiliki orang lain, itu dinamakan ghibtah. Saya ingin memiliki ilmu seperti ilmu dia. Saya ingin punya harta seperti hartanya dia. hanya sekedar keinginan untuk memiliki apa yang dia miliki, tidak lebih daripada itu. Tidak ada faktor kebencian, tidak ada unsur ingin menjatuhkan, tidak ada keinginan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Ini dinamakan apa? Ghibtah. Dinamakan ghibtah. Wa idza kana ma'a dzalika sa'yun minhu an yablugha huwa mithla dzalik min al-khair aw ma huwa fawqahu fa munafasah. Kalau seandainya keinginan itu ditambah dengan usaha untuk mencapai tingkatan orang tersebut atau bahkan ingin lebih daripada dia, ini dinamakan munafasah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau pertama tadi hanya sekedar keinginan, tamanni, sekedar keinginan saja, titik sebatas itu. Tapi kalau didorong oleh usaha, selain punya keinginan, dia juga berusaha untuk sama seperti dia. Kita mungkin kagum dengan orang yang punya ilmu. Masya Allah, ilmunya baik, bagus, bermanfaat, berbarakah secara zahir. Maka saya punya keinginan memiliki ilmu seperti ilmu miliknya. Sekedar keinginan saja. Ini dinamakan apa? Ghibtah. Tapi kalau seandainya saya ingin punya ilmu seperti dia, dia dulu belajar di mana? Mau belajar di sini, saya juga ingin belajar seperti dia. Dia akhirnya menempuh langkah-langkah konkret yang pasti, hakiki, untuk meraih seperti apa yang telah didapat olehnya. Ini dinamakan apa? Munafasah, berlomba-lomba. Qala wa kilahuma mahmudani. Dua sikap yang semacam ini terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih itu semua kebaikan janji-janji Allah di dalam surga, falyatanafasi almutanafisun. Hendaknya kaum muslimin itu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman juga, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bergegaslah kalian. Bersegeralah kalian. Jangan menunda untuk meraih, menjemput maghfirah dari Allah Rabb kalian. Fahassanallahu ta'ala 'ala at-tanafus idza kana dzalika ba'itsan lana 'ala talabil mahasin wa umurid dunya wa umurid diyanati wal yaumil akhir. Di dalam kedua ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan menganjurkan kepada kita untuk berlomba-lomba mencari kebaikan. Apabila itu semua muncul dari keinginan mencari kebaikan, baik itu perkara dunia ataupun perkara akhirat. Qala wa amma idza kana ma'a dzalika tamanni zawal ma bi sahibihi min ghairi istihqaqin li zawalihi fa hasad. Kalau seandainya dia ada keinginan untuk memiliki kebaikan seperti saudaranya, tetapi ma'adzalika zawal, tamanni zawali ma bisahibihi. Tetapi dia sekaligus berangan-angan nikmat itu hilang dari saudaranya. Ini dinamakan hasad. Saya tidak senang kalau saudara saya pintar. Saya tidak senang kalau saudara saya punya harta. Saya tidak senang kalau saudara saya punya nikmat. Berusaha agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Atau bahkan berharap. Dia tidak ada usaha untuk menghilangkan, tetapi dia berharap agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Atau ini bisa terjadi dan bisa terlihat ketika nikmat itu hilang dari saudaranya. Ketika kenikmatan itu hilang dari saudaranya, bagaimanakah perasaan hatinya? Senangkah? Bercampur gembira? Atau dia turut bersedih memikirkan saudaranya? Kalau ternyata dia turut bergembira, bercampur dengan senang, itu tanda selama ini dia hasad kepada saudaranya. Namun bila dia merasa sedih, turut mendoakan agar dia diberi kesabaran, ini sesungguhnya tanda dia telah terlepas dari sikap hasad kepada saudaranya. Qala rahimahullah, fal hasadu huwa tamanni zawali ni'matin amman yastahiqquha wa rubbama kana ma'a dzalika sa'yun fi izalatiha. Hasad itu, kata beliau, keinginan agar nikmat yang ada di saudaranya hilang. Bahkan kadang-kadang dia berusaha untuk menghilangkannya. Padahal orang yang hasad, kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, la yaqtulu al-mahsud qabla al-hasid. Kalau orang sudah punya sifat hasad, maka yang pertama kali mati dan terbunuh adalah orang yang hasad. Sebelum saudaranya meninggal, sebelum saudaranya mati, sebelum saudaranya hancur, dialah yang akan hancur terlebih dahulu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengingatkan, ya akhi, wahai saudaraku, kenapa mesti engkau hasad kepada orang lain? Kenapa engkau mesti hasad kepada orang lain? Jika saja dia berhak, saudaramu itu berhak memiliki nikmat, kenapa mesti engkau hasad kepada orang yang telah dipilih oleh Allah? Tetapi seandainya saudaramu itu tidak berhak dengan nikmat tersebut, itu tandanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istidraj untuknya. Artinya memberikan ujian kepada dia. Apakah engkau hasad kepada ahli neraka, kepada orang penduduk neraka yang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi sebagai bentuk istidraj? Nah, ini ghairu ma'qul. Tentunya tidak na'am barakallahu fikum sesuai dengan akal sehat manusia. Kata beliau rahimahullah, wal hasidu tam huwa alladhi yakunu haythu an-nafs tas'a fi izalati ni'matin mustahaqqatin min ghairi an yakuna taliban dhalika li nafsihi wa lidhalika qila al-hasidu qad yara zawal ni'matika ni'matun 'alayhi. Oleh karena itu sebagian ulama menyatakan al-hasidu, orang yang hasad, qad yara zawal ni'matika ni'matan 'alayhi, kadang-kadang dia menganggap, memiliki pandangan, nikmat yang hilang darimu itu adalah satu kenikmatan untuknya. Orang yang hasad senang. Bahkan dia menganggapnya satu nikmat apabila saudaranya mendapatkan kerugian. Alhamdulillah. Berarti pelanggan itu kembali kepada saya. Pelanggan itu lari kepada saya. Dan seterusnya. Wa qala al-Fudail bin Iyad. Al-Imam al-Fudail bin Iyad menyatakan, al-mu'minu yaghbid wal-munafiku yahsud. Orang yang mukmin sikapnya adalah ghibtah. Sudah kita lewati apa makna ghibtah tadi. Wal munafiku yahsud. Sementara orang yang memiliki sikap nifak, munafik, tentu sikapnya adalah hasad. Wa'lam annal hasada min wajhin huwa ghayatul bukhli. Perlu diketahui bahwasanya sikap hasad, kalau kita tinjau dari sisi yang lain, sebenarnya adalah puncak dari kebakhilan. Puncak dari kekikiran. Kalau kita memandang hasad dari sisi yang lain, maka sesungguhnya hasad itu adalah ghayatul bukhli. Benar-benar bakhil orangnya. Dari sisi mana? Kata beliau, li'anna al-bakhila yabghalu bimali nafsihi. Kalau orang yang bakhil, kikir, maka yang dia tahan adalah harta miliknya. Nah, katakanlah si Alan, dia punya harta banyak. Setiap kali ada kesempatan untuk sedekah infak, dia tahan. Ada kalanya saudara dan temannya datang meminta bantuan, dia tahan. Orang ini bakhil. Yang dia tahan harta milik siapa? Harta miliknya. Harta miliknya artinya dalam hitungan duniawi ya. Walaupun secara hakiki semua harta itu adalah milik Allah, tetapi yang saya maksud harta itu adalah miliknya dari segi kepemilikan dunia, duniawiyah. Di dunia harta itu adalah hak miliknya. Ini orang bakhil. Qala wal hasid yabghalu bimalillahi ta'ala fal hasidu bakhilun bima la yamliku. Coba bandingkan dengan orang yang hasad. Orang hasad itu bakhil dengan harta milik Allah, bukan miliknya. Fal hasidu bakhilun bima la yamliku. Sehingga orang yang hasad itu bakhil mencegah menahan sesuatu yang bukan miliknya. Lebih parah. Kita bawa kepada contoh nyata sekarang. Kalau untuk yang bakhil tadi mafhum insyaallah. Sekarang Alan dia tidak punya harta. Katakanlah pas-pasan saja, sederhana hidupnya. Sementara saudaranya, Allah berikan keluasan rezeki. Allah berikan keluasan rezeki. Dan saudaranya ini, masya Allah, selalu berinfak, bersedekah. Maka si Alan hasad. Saya tidak senang orang itu dapat harta lebih daripada saya. Saya tidak ridha kalau dia mendapatkan rezeki berlipat daripada saya. Ini namanya bakhil, dia menahan harta. Karena kita yang sedang kita bicarakan adalah harta. Dia bakhil. Padahal yang dia tahan apa? Dia sendiri tidak punya apa-apa. Tetapi yang dia tahan adalah harta milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih parah lagi. Qala wa min wajhin akhar huwa azlamu zalim. Kalau kita lihat dari sisi pandang yang lain, ternyata orang hasad itu adalah orang yang paling zalim di dunia ini. Li'annahu yadhlimu ghairahu fi izalati halihi wa yadhlimu rabbahu fi ma qaddarahu. Karena dia menzalimi orang lain yang berusaha merusak keadaan orang itu yang sudah cukup baik. Demikian juga dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri karena dia na'am barakallahu fikum tidak ridha dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Layak dia dikatakan sebagai azlamu zalim, orang yang paling zalim. Qala wal hasadul waridu fil babi huna huwal ghibtah. Yang perlu diingat bahwa hasad di dalam hadis Abdullah bin Umar dan hadis Abdullah bin Mas'ud yang dimaksud adalah ghibtah. Wa summiya hasadan min haitsu innahu ibaratun 'anil ghammi alladhi yanalu al-insan min khairin yanalu ghairuhu wa la yanaluhu huwa wallahu a'lam. Lalu kenapa dikatakan hasad? Kalau seandainya yang dimaksud dalam kedua hadis ini adalah ghibtah, kenapa dikatakan hasad? Kata beliau, dikatakan hasad karena di na'am barakallahu fikum disamakan dari sisi ada keinginan mendapatkan kebaikan seperti yang dimiliki orang lain. Dari sisi ini saja. Sehingga hasad di sini, sehingga ghibtah yang dimaksud dinamakan hasad. Karena faktor kesamaannya, faktor kesamaan hasad dengan ghibtah adalah sama-sama ingin memiliki kebaikan yang telah dimiliki oleh orang lain. Sebatas ini, sisi atau faktor kesamaannya. Naam. Ikhwati fid din barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi thnatain. Tidak diperbolehkan hasad kecuali dalam dua perkara, kepada dua jenis manusia. Apa yang dimaksud hasad di sini? Ghibtah. Yang pertama, rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama. Boleh kita katakan masalah pertama. Boleh juga kita katakan orang jenis pertama. Karena tidak bisa terlepas antara manusianya dan barangnya itu, perkaranya itu. Sehingga boleh kita katakan masalah yang pertama yaitu ilmu. Atau boleh juga kita mengatakan orang pertama adalah orang yang berilmu. Karena ilmu dan orang yang berilmu tidak bisa dipisahkan. Taib yang pertama rajulun, orang yang diberi Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Al-Qur'an di sini bisa kita maknakan dengan ilmu, bisa juga kita maknakan dengan hikmah sebagaimana riwayat yang kedua, bisa juga kita artikan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dia amalkan Al-Qur'an dan ilmu itu sepanjang malam dan sepanjang hari. Bentuk pengamalan ilmu itu bisa dia amalkan sendiri, bisa dia sampaikan kepada orang lain, bisa dia syukuri. Itu termasuk iqamatul Qur'an wa iqamatul ilm. Qala wa rajulun atahu Allahu malan. Yang kedua adalah orang yang diberi harta oleh Allah. Fahuwa yunfiku. Dia senantiasa berinfak, sedekah, memberikan hartanya pada jalan-jalan yang diridhai Allah fi sabilillah, ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Kalau kita memperhatikan banyak ayat dan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menggabungkan antara ilmu dan harta. Ilmu dan harta. Ilmu dan harta. Dan beberapa perkara yang lain. Salah satu contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an. Man humun bil ilmi la yashba'." Wa manhumun bid dunya la yashba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas riwayat Al-Hakim rahimahullah, ada dua macam manusia yang tidak akan pernah merasa puas. Selalu saja dia akan berusaha untuk menambah, menambah dan menambah. Yang pertama, manhumun fil ilmi la yashba. Orang yang punya keinginan untuk mendapat ilmu. Orang seperti ini enggak akan pernah merasa puas. Tapi kalau orang yang selalu merasa puas dengan ilmu yang dia miliki, ilmu waris mewarisi dari orang tua dan kakeknya, ilmu agama terlebih, atau dia telah merasa cukup dengan mondok pesantren 2, 3, 4 tahun, cukup dengan ta'lim sepekan sekali, ini sudah merasa cukup. Na'am barakallahu fikum, itu menunjukkan tidak ada. Na'am barakallahu fikum himmah. Tidak ada manhum pada dirinya. Artinya tidak ada semangat untuk mencari ilmu. Dia selalu merasa puas. Yang pertama adalah orang yang ingin mencari ilmu tidak akan pernah merasa puas. Setiap kali dia belajar, setiap kali itu juga bertambah semangatnya untuk belajar lebih ke depan. Setiap kali dia belajar, semakin yakin dirinya adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Semakin dia belajar, semakin yakin dirinya masih jauh. Ketertinggalannya masih jauh di belakang dari orang-orang yang sebelumnya. Semakin dia belajar, na'am barakallahu fikum, maka semakin tawadhu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga di hadapan makhluk-makhluknya. Adapun orang jenis kedua, manhumun fid dunya la yashba, orang yang mengejar dunia. Orang yang mencari dunia tidak akan pernah merasa puas. Tambah terus, tambah terus, tambah terus. Itu kalau niatnya mencari dunia. Tapi kalau orang yang niatnya bukan dunia, setelah dia memiliki apa yang ada di tangannya, merasa cukup, habis qanaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah menyatakan, menjelaskan tentang tabiat asli manusia, watak khas manusia adalah laukana li bini adam wadiyani min zahab. Kalau seandainya seorang manusia anak cucu Adam ini punya dua lembah yang berisi penuh dengan emas, la yatamanna an yakuna lahu ats-tsalits, sungguh dia akan berkeinginan untuk memiliki lembah ketiga yang penuh dengan emas juga. Ini sifat manusia yang khas, artinya tabiat asli. Kalau dia punya harta sekian, dia punya angan-angan hartanya berkali lipat. Kalau sudah Allah beri apa yang dia inginkan, dia masih berkeinginan untuk mendapatkan yang berkali lipat lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang semacam ini tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala penuhkan mulutnya dengan tanah. Artinya, orang yang seperti ini tidak akan berhenti kepuasannya kecuali dia telah meninggal dunia. Tidak pernah merasa puas. Demikian juga barakallahu fikum, dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya ilmu dan harta itu selalu disebutkan secara bersamaan dalam satu hadis, dalam satu ayat, adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang salasatun, tentang tiga manusia yang awal ma yuqdha bihi yaumal qiyamah, tiga macam manusia yang akan mengalami persidangan pertama kali di hari kiamat. Pengadilan pertama. Peserta pertama di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga macam manusia. Yang pertama siapa ya kawan? Orang yang diberi ilmu. Yang kedua, orang yang diberi harta. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa selalu saja ilmu dan harta disebut? Ilmu dan harta disebut. Ilmu dan harta disebut. Na'am barakallahu fikum. Dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengaitkan antara ilmu dan harta, ilmu dan harta, ilmu dan rizki. Selalu dikaitkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ini dua nikmat yang besar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya. Sehingga barakallahu fikum, ujiannya pun akan berlipat dibandingkan yang lain. Dan sesungguhnya apa yang ada di atas muka bumi ini toh kembalinya juga kepada ilmu dan harta. Kembalinya kepada ilmu dan harta. Rumah yang baik, itu kembalinya kepada harta. Rumah yang aman, tentram, nyaman, harmonis, bahagia, kembalinya kepada ilmu. kembalinya kepada ilmu. Naam. Semangat orang untuk menuntut ilmu, kembalinya juga kepada harta dan ilmu. Harta yang dia butuhkan, bekal yang cukup. Ilmu yang dia dapatkan, demikian juga. Sehingga, barakallahu fikum, antara ilmu dan harta memang tidak bisa dipisahkan. Tinggal bagaimanakah usaha kita untuk menempatkannya secara tepat. Sehingga bukan satu yang aib dan celah. Apabila ada di antara kita yang terkadang sehari tidak bisa belajar. Artinya tidak bisa ikut ta'lim. Hari berikutnya dia bisa. Dua hari dia libur. Tidak bisa ikut ta'lim karena ada urusan. Hari yang ketiga dia datang untuk belajar. Pagi mungkin tidak bisa hadir. Malam dia hadir. Ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus malu hati? Kenapa kita harus na'am barakallahu fikum kemudian berusaha menghindar? Segan, sungkan. Tidak perlu yang seperti itu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bergantian dengan sahabat yang lain untuk turun belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berserikat, punya unta banyak. Antara Umar bin Al-Khattab dengan satu sahabat yang lain berserikat, punya unta yang banyak. Kan setiap hari harus digembalakan unta-unta itu. Maka dibagi tugas. Hari ini Umar yang menggembala unta. Temannya tadi turun ke kota Madinah. Kenapa dikatakan turun? Karena letaknya memang agak rendah dibandingkan daerah yang ada di sekitarnya awali. Turun di kota Madinah belajar dari Rasulullah SAW. Hari yang berikutnya Umar datang belajar. Temannya itu, sahabatnya itu yang bergantian untuk menggiring, mengarahkan unta-untanya untuk belajar. Dalam hadis Anas bin Malik, dua orang sahabat kana akhwani ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang saling bersaudara di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang satu bekerja, yang satu belajar. Tapi lebih banyak saudaranya yang bekerja. Lebih banyak saudaranya yang bekerja, di sini lebih banyak saudaranya yang belajar. Artinya tidak imbang, katakan seperti itu. Sehingga sahabat yang lebih banyak bekerja datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, sebenarnya saya juga ingin belajar seperti saudaraku. Tetapi seperti Anda ketahui, seperti inilah keadaan kami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, la'allaka turzaku bih. Barangkali engkau selama ini mendapat rezeki, dapat penghasilan karena saudaramu itu yang belajar. Artinya Allah membuka pintu rezeki untukmu. Barangkali, mungkin saja dan besar sekali kemungkinan itu melalui pintu kebaikan yang dilakukan oleh saudaramu. Tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan harta. Naam, barakallahu fikum. Tayyib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Ini merupakan anjuran sekaligus perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang telah diberi ilmu untuk mengamalkannya dan menyampaikan kepada orang lain. Mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Demikian juga rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Allah akan na'am barakallahu fikum memberikan Allah memberikan harta untuknya, tentunya untuk diinfakkan. Tentunya untuk diinfakkan. Kita juga ingat dengan hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam Jami' atas Sunannya. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Dua telapak kaki manusia di hari kiamat tidak akan bergeser. Artinya tetap di tempatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia akan mendapatkan empat pertanyaan. Salah satunya wa an ilmihi bima amilah. Dia akan ditanya tentang ilmunya. Seperti apakah bentuk pengamalannya? Dia juga akan ditanya wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dia akan ditanya tentang hartanya. Dari mana dia dapat harta itu? Apakah dengan cara yang halal, cara yang haram, atau cara yang hilah? Wa fima anfaqah, dia pun akan ditanya, harta yang dia miliki untuk apa? Habis untuk apa? Ini termasuk dalil yang menunjukkan ilmu dan harta disebutkan secara berbarengan dalam satu dalil, satu ayat atau satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta dan ilmu itu sesungguhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Seluruhnya. Taib. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau kita perhatikan ayat tentang zakat, tentang infak, selalu saja dikaitkan dengan wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka berinfak dengan rizki yang datangnya dari kami. Dengan rizki yang datangnya dari kami. Artinya kalau kita menyampaikan ilmu, menyampaikan atau memberikan harta, sesungguhnya ilmu dan harta itu milik Allah. Kenapa kita harus berat hati menyampaikan ilmu atau memberikan harta? Kenapa harus berat hati? Ilmu itu milik Allah. Harta itu juga milik Allah, bukan milik kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, sesungguhnya harta seorang hamba itu, sesungguhnya harta seorang hamba itu adalah pakaian yang dia gunakan lalu usang, makanan yang telah dia makan, dan harta yang telah dia infakkan. Itu sesungguhnya harta miliknya. Kita punya uang 100 juta sekarang. Itu bukan milik kita sesungguhnya. Yang benar-benar menjadi milik kita adalah yang sudah kita makan dan yang sudah kita infakkan. Sementara harta yang masih seperti itu sebenarnya bukan milik kita. Masih banyak orang yang berhak dari harta itu. Dinafkahkan, disedekahkan, dizakatkan. Tapi harta kita sesungguhnya nanti adalah pakaian yang kita gunakan sampai rusak, usang, makanan yang kita habiskan, demikian juga harta yang telah kita infakkan. Semakin banyak kita menginfakkan harta, maka semakin banyak juga harta yang kita miliki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang seperti ini, ikhwati fiddin barakallahu fikum, yakin rezeki itu telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada lagi hasad, tidak ada lagi bakhil. Tidak ada lagi hasad, tidak ada bakhil. Yang lebih menyedihkan lagi bagi mereka yang telah mendapatkan bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal manhaj as-salafus saleh, tetapi terjatuh dalam perkara yang tidak terpuji seperti ini, hasad, demikian juga bakhil, hasad, yang menunjukkan kurangnya pemahaman dia tentang rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sering sekali terjadi seperti ini. Umpamanya barakallahu fikum yang sering terjadi. Kulaanin yang dia mas. Oh rahasia. Ini sudah bakhil. Tidak faham tauhid rububiyah. Tidak bisa memahami rizki yang telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya pengen bisnis ini. Saya pengen buka usaha. Karena saya masih awal dasar. Gak tahu tempat yang murah itu di mana. Tempat yang murah itu di mana? Akhirnya saya tanya kepada saudara saya yang sudah pengalaman di bidang itu. Saya pengen usaha di sini. Kira-kira mulai cari murah di mana ya? Berat sekali itu menyampaikan. Kalau mau murah itu di toko sana, di pasar sana. Mau menyampaikan berat sekali. Kenapa? Khawatir usahanya akan tergeser. Khawatir usahanya akan berkurang karena pesaing baru muncul ini, pemain baru. Nanti, iya ini. Ini menunjukkan dia tidak paham tentang tauhid rububiyah. Tidak paham tentang rizki. Buat, na'am barakallahu fikum usaha, diikat karyawannya. Barang siapa yang menjadi karyawan di tempat saya, perjanjiannya kalau seandainya keluar dari tempat ini, tidak boleh membuka usaha yang sama dengan saya. Ada yang seperti ini. Tidak boleh buat usaha seperti dengan saya. Khawatir setelah bekerja sama saya dapat ilmu banyak, misah buat sendiri. Khawatir, betul-betul terjadi ikhwan ini di kalangan ikhwan salafiyin sendiri. Di kalangan ikhwan salafiyin sendiri dibuat perjanjian seperti itu. Dibuat perjanjian seperti ini tidak boleh. Tidak boleh seperti ini, syarat fasid, syarat yang rusak. Saya bekerja kepada Anda dengan syarat. Atau kita balik, kamu bekerja kepada saya dengan syarat setelah keluar, seandainya keluar, kamu tidak boleh membuka usaha seperti saya. Takut kerja, nanti resepnya diambil karyawannya, buka sana bakwan kota. Resepnya ketahuan, oh ternyata seperti ini, lihat majikannya terus. Khawatir, jadi bumbunya disimpan semua. Dan yang lain-lain, ini tidak benar ya ikhwan, tidak benar. Kita masih kalah dengan orang awam. Orang awam itu kalau jualan HP, konter itu sampai 100 toko jadi satu semua. Sak jalan, sak baris. Jual buah-buahan sama semua, satu baris. Allah yang mengatur rizki siapa yang datang kepada toko A, toko B, toko C, toko D. Nah ini mau mengembangkan usaha, mau berusaha cari ma'isyah, tanya sama saudaranya yang lain, saya pengen usaha seperti ini mbok, diberitahu tempat yang murah di mana. Wah iya yo, rahasia. Kalau sana ditunjukkan tempat yang masih agak lebih mahal daripada tempat yang paling murah. Ini tidak diperkenankan, tidak boleh yang seperti ini. Tidak boleh. Ini menunjuk. Kenapa saya katakan tidak boleh? Karena tidak faham tentang tauhid rububiyah. Khawatir. Itu semua terjadi karena kekhawatiran. Kekhawatiran usahanya berkurang. Padahal dia telah membantu saudaranya. Bayangkan. Oh kamu mau buka usaha seperti ini. Gini loh. Kalau mau buka usaha seperti ini. Yang bagus seperti ini. Belinya di sini. Belinya di sini. Kamu kalau mau buka toko di tempat ini saja ramai. Ditunjukkan bahkan dibimbing. Pahalanya mengalir terus. Pahalanya mengalir terus. Dia menolong saudaranya. Allah akan tolong dia. Dia telah membukakan pintu atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi saudaranya. Dapat pahala lagi. Ta'awun menjaga ukhuwah erat hubungan antara mereka. Naam barakallahu fikum. Ini yang seharusnya dilakukan. Naam, saling bantu-membantu, tolong-menolong. Tidak ada kekhawatiran seandainya usahanya akan berkurang. Seandainya usahanya akan berkurang. Kita masih kalah dengan orang awam. Umpamanya resep masakan. Orang awam itu kalau punya resep masakan justru di sebar sana kemari. Makanya di televisi, di radio itu ada acara selera Nusantara, selera Jawa Timur, selera Madura. Dicetak bersama-sama dibagi. Nah, demikian juga dalam hal-hal yang lain. Apa namanya petunjuk-petunjuk. Sengaja dijual memang. Petunjuk kalau mau beli barang murah itu di toko sini. Barang murah di sini, sini, sini, dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita melihatnya dari sisi yang baik. Dari sisi yang baik artinya kalau kita memang dihadapkan pada kasus yang semacam ini, niatkan dengan, niatkan untuk membantu saudara. Oh, kamu mau bekerja seperti ini? Ya, silahkan. Kalau perlu, ya silahkan bekerja di sini. Kayaknya kamu sudah mampu berdiri sendiri, ahsan kamu berdiri sendiri. Ini sulit dicari orang seperti ini. Orang awam bisa melakukan seperti ini. Niatnya memang membantu. Didik kerja sudah selesai. Kamu mampu buat sendiri, udah kamu lepas saja dari saya. Biar saya bisa membantu orang lain. Ada, kamu pergi kan ada tempat kosong, orang lain bisa saya bantu. Kamu buka usaha di sana, kamu bisa membantu orang-orang lain untuk bekerja bersama dengan kamu. Dan seterusnya. Membuka lapangan kerja. Majulah bersama dengan kami. Kampanye lah jadi. Membuka lapangan kerja. Kami menjanjikan lapangan kerja. Baik. Dan yang lebih parah lagi dalam hal ilmu ya, Pak. Dalam hal ilmu ini lebih parah lagi. Enggak senang catatannya dipinjam orang. Wah, repot sudah seperti ini kan. Sudah nyatet rapi, semalam bermalam-malam sampai begadang terus. Kadang-kadang nulis sambil tidur. Ya enggak bisa nulis sambil tidur. Nulis sampai tertidur itu baru bisa. Tapi kalau nulis sambil tidur kayaknya enggak mungkin. Nulis sambil atau sampai tertidur. Sampai terus semua lengkap, sudah tenang, besok pagi pinjam catatannya tak fotokopi. Waduh, itu gak tahu apa. Saya nulisnya udah capek seperti ini, tinggal fotokopi. Ini bakhil namanya. Padahal apa sih tujuannya untuk mencari ilmu? Nasyruh, untuk disebarkan, disampaikan kepada orang lain. Jadi kalau pinjam catatannya, oh silakan fotokopi. Kalau bisa dua, saya satu. Kalau bisa dua, saya satu. Tapi nanti saya bayar, kan gitu. Nanti saya bayar. Para ulama betul-betul marah, berang dengan seperti ini. Murka mereka para ulama dengan bentuk-bentuk manusia yang tipenya seperti ini. Sudah mencatat di maktabah, sana kemari, terkumpul sampai 100-200 halaman. Sudah selesai. Temannya datang, saya mau pinjam catatanmu sekedar menukil saja. Enak saja. Kita 3 bulan, 4 bulan duduk capek. Sampai lupa makan, lupa minum kalau sedang nulis. Setelah nulis baru makan dan minum. Kamu datang minta catatan, gak bisa. Catat sendiri. Biar rasakan gimana itu belajar. Berat lo belajar itu. Nulis itu. Tidak benar yang seperti ini. Tujuan mencari ilmu itu untuk disebarkan. Disampaikan kepada orang lain. Bersyukur Allah telah menggerakkan orang untuk datang kepadamu. Menjadi pintu penyebaran ilmu yang kau miliki. Bersyukur sesungguhnya. Ya mudah-mudahan di sini tidak ada. Ya kan santri? Tidak ada insya Allah. Jadi kalau sudah mencatat capek-capek, ada ikhwan datang pinjam catatannya. Oh iya silahkan. Kalau bisa dua. Yang satu nanti saya bayar. Jangan fotokopi dua, yang satu itu gantinya kamu fotokopi dari saya. Pajaknya, gak bisa seperti itu. Baik, seharusnya senang kalau itu tersebar. Dalam ilmu, pembahasan kita tadi tentang ilmu dan tentang harta. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun yang lain kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Kita cukupkan sekian. Walhamdulillahi rabbil alamin.